Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali berkesempatan untuk bertalabul ilmi perkara yang sudah menjadi asing di akhir zaman ini. Semua orang hanya berlomba untuk dunianya. Semua orang hanya berpikir bagaimana sukses dunianya. Hanya sedikit orang yang menyadari bagaimana dia harus belajar. Dan tidak hanya sukses di dunia, tapi sukses di dunia diri dan di akhirat. Maka semoga kita selalu mensyukuri nikmat besar ini. Bimbingan yang Allah berikan. Petunjuk yang Allah berikan. Sehingga kita pun selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita masih membicarakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan di sini adalah salat malam beliau. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Cukup banyak hadis yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala. Qala haddatsana Waqi' an Syu'bata an Abi Jamrata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal layli 13 rak'atan. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat. Dan kalau kita kumpulkan nanti riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa Nabi SAW kadang salat 13 rakaat, kadang 11 rakaat. Dua riwayat ini bisa dipahami bahwa riwayat 13 dengan menambahkan 2 rakaat pendek dua rakaat yang ringan yang mengawali salat malam. Nanti juga akan kita sebutkan bahwa Nabi SAW sebelum salat malam yang panjang, beliau mengawali dengan dua rakaat yang pendek. Sehingga kalau kita jumlahkan 11 ditambah 2, 13. Tapi ada pula riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW salat berapa? 9 rakaat. Nah, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa keadaan ini berbeda-beda pada setiap malamnya. Bisa jadi beliau salat sesuai dengan keadaan masing-masing. 11, 13, 9. Ini keterangan lainnya. Baik. Hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurara ibn Aufa an Sa'ad ibn Hisham an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil-laili mana'ahu min dhalika an-nawmu aw ghalabathu aynah salla min an-nahari thintai asrata rak'atan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala jika beliau belum sholat di malam hari. Kenapa tidak sholat di malam hari? Mana'ahu min dhalika naumu. Yang menghalangi beliau untuk mengerjakan sholat malam adalah tertidur. Aw ghalabathun aynah, atau dikalahkan oleh kedua matanya. Sangat capek, gitu ya, untuk bangun kalah dengan kedua matanya. Sehingga tidak bisa mengerjakan apa? Salat malamnya. Apa yang beliau lakukan? Shalla minan nahar. Beliau menggantinya dengan salat di siang hari. Sintai asrata rak'atan, sejumlah 12 rakaat. Para ulama menerangkan bahwa dari hadis ini kita bisa memahami bahwa Nabi SAW mengganti salat malamnya yang terlewat dengan salat di siang hari. Maka kalau kita punya dalam istilah ulama hizb, jumlah rakaat yang rutin kita kerjakan di malam hari, entah itu apa, 5, 2 rakaat salat malam dengan 3 witir, atau 4 rakaat salat malam dengan 1 witir, atau 7, atau 9, atau 11, atau 13. Dan kebiasaan itu ternyata terlewatkan. Kenapa? Kita ketiduran. Kita bisa menggantinya kapan? Di siang harinya. Tapi ingat, ketika mengganti di siang hari, tidak ada bilangan ganjil untuk salat di siang hari. Maka kalau kebiasaannya 5 digenapkan menjadi 6. 7 jadi 8, 9 jadi 10, 11 jadi 12. Dan ini cara kita untuk istiqamah dalam apa? Ibadah. Kalau ada yang terlewatkan, memungkinkan untuk diganti, diganti. Maka orang yang ingin istiqamah dalam ibadahnya, tidak kemudian apa? Kalau ibadahnya terlewatkan, ya sudah, lewat. Tapi bagaimana dia berusaha untuk mengganti ibadah yang semisal? Kemudian hadis berikutnya, قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامح عن هشام يعني ابن الحسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم mengatakan إذا قام أحدكم من الليل. Jika salah seorang di antara kalian bangun di malam harinya, falyaftatih salatahu biraq'ataini khafifataini. Maka silakan membuka salatnya, yaitu salat malamnya, dengan dua rakaat yang ringan. Dalam beberapa kesempatan saya menerangkan kalimat ringan ini. Bedakan antara ringan dengan apa? Dengan cepat. Yang ringan itu insya Allah cepat, tapi yang cepat itu belum tentu ringan. Apa yang dimaksudkan ringan? Ringan adalah bacaan ayatnya misalnya apa? Gak perlu panjang-panjang. Bacaan rukuknya tidak perlu banyak-banyak, satu, dua, tiga, itu ringan. Berbeda dengan orang yang bacanya ayat panjang tapi dicepatkan, dipercepat. Baca-bacaan rukuknya banyak tapi dipercepat. Ini cepat tapi tidak ringan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat yang ringan. Maka beliau menyarankan agar kita mengawali sholat malam kita dengan dua rakaat yang ringan. Karena setelahnya beliau akan melaksanakan yang panjang. Yang menjadi masalah sekarang kita ini sholat malamnya juga sudah ringan. Maka pembukanya lebih ringan lagi begitu ya. Allahu musta'an. Nah, sebagian saudara kita menjadikan hadis ini diamalkan pada sholat tarawih. Maka kita dapati pada sebagian masjid, sebelum salat tarawih mengerjakan dua rakaat ini. Maka kalau kita perhatikan, redaksi hadis ini ditujukan untuk orang yang tidur dulu, kemudian bangun, seakan kalau boleh kita mengatakan pemanasan dulu. Kalau orang baru tidur, menyesuaikan dengan keadaan, salat dua rakaat yang ringan baru gaspol gitu ya, untuk salat malamnya. Jadi kita tahu dasarnya, sebagian saudara kita yang melaksanakan dua rakaat sebelum salat tarawih. Ini dasarnya. Meskipun wallahualam kurang tepat. Gitu ya. Tapi minimal kita mengetahui mereka berusaha memahami hadis ini Ya kalau bisa kita ajak diskusi, alhamdulillah. Kalau tidak ya kita maklumi. Ya memang kadang apa dalam pemahaman sebuah hadis orang bisa melihat dari berbagai macam sisi. Kemudian hadis berikutnya, sebuah kisah. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas. Wa hadatsana Ishaq ibn Musa. Qala hadatsana Ma'an. Qala hadatsana Malik an Abdullah ibn Abi Bakar an abihi an Abdullah ibn Qais ibn Mahramah akhbarahu an Zaid ibn Khalid al-Juhani. Seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bercerita annahu qala, bahwasanya beliau menceritakan, la arqanna salatan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku ingin mengintai, ingin melihat bagaimana salatnya Nabi SAW. Maksudnya salat mana? Salat malam. Kalau salat wajib ya tinggal lihat saja di mana? Di masjid. Maka beliau ingin tahu bagaimana salat malamnya Nabi SAW. Ini apa menunjukkan semangatnya para sahabat dalam meneladani setiap gerak-gerik Nabi SAW dalam ibadah. Fatawassattu atabatahu au fustatahu. Fustatahu. Maka aku menggelar apa? Bantalku, maka aku bermalam di depan pintunya atau di depan tendanya. Fasalla Rasulullah sallam raka'ataini khafifatain. Maka di malam harinya beliau mendengar Rasulullah sallam bangun, kemudian diperhatikan. Ternyata ketika dicermati, diperhatikan beliau Rasulullah SAW sebagaimana hadis sebelumnya, hadis qawli dan ini hadis fi'li, beliau mengawali sholatnya dengan apa? Dua rakaat yang ringan. Dan lihat, riwayatnya selalu mengatakan apa? Khafifatain. Bukan sari'atain. Dua rakaat yang ringan. Thumma salla rak'ataini tawilataini. Kemudian sholat dua rakaat yang panjang. Tawilataini. Dua rakaat lagi panjang. Tawilataini. Dua rakaat lagi panjang. Berarti berapa? 6 rakaat panjang, panjang, panjang. Thumma salla rak'ataini wahuma dunal lataini qablahuma. Kemudian salat dua rakaat. Yang kedua rakaat ini tidak sepanjang dua rakaat sebelumnya. Ini ya. Kalau boleh kita menyamakan dengan olahraga gitu ya, ada pemanasan. Kemudian kepada inti olahraganya, kemudian ada pendinginan. Jadi ibadah itu tidak asal gaspol, gitu ya. Subhanallah. Beliau mengawali dengan dua rakaat yang ringan. Kemudian panjang, panjang, panjang. Kemudian apa? Lebih pendek lagi. Thumma salla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian dua rakaat yang apa? Lebih pendek daripada yang dua rakaat sebelumnya. Sudah berapa itu? 2 tambah 6 tambah 4. Thumma salla rak'ataini wahuma duna lataini qablahuma. Kemudian salat 2 rakaat lagi yang dia lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Sudah berapa? Sudah 12. 14 dengan 2 rakaat yang ringan. Thumma salla rak'ataini wahuma duna lataini qablahuma. 16. Ya. Kemudian salat 2 rakaat lagi dan keduanya lebih pendek daripada yang sebelumnya. Summa autara, kemudian baru witir. Fadzalika 13 rak'ataini rak'atan. Maka itulah 13 rakaat. Kok bisa 13 ya? Gimana menghitungnya ini? Dua rakaat pertama ringan, dua rakaat sangat panjang. Bahwa tawilataini ini dihitungnya satu, jadi mensifati dua rakaat. Dua rakaat yang pertama ringan, kemudian dua rakaat berikutnya sangat panjang, berarti empat. Kemudian tadi dua rakaat yang lebih pendek daripada yang pertama. Kemudian dua rakaat yang lebih pendek. Dua rakaat lebih pendek. Dua rakaat lebih pendek. Kemudian witir dengan satu rakaat. Berapa? 13. Baik. Kita kepada hadis berikutnya. Qala hadatsana Ishaq ibn Musa. Qala hadatsana Ma'an. Qala hadatsana Malik. An Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maghburi. An Abi Salamata ibn Abdul Rahman. Annahu ahbarahu. Annahu sa'ala Aisyata radhiyallahu anha. Abu Salamah ibn Abdul Rahman, salah seorang tabi'in, pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah SAW fi Ramadan?" Ini berkaitan dengan Ramadan secara khusus. Bagaimana dahulu salatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Maksudnya tentu salat malamnya. Faqalat ma kana Rasulullah SAW liyazida fi ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Tidaklah dahulu kala Rasulullah menambahkan di bulan Ramadhan dan tidak pula di selainnya atas 11 rakaat. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW di bulan Ramadan atau di selain Ramadan mengerjakan salatnya berapa? 11. Yusalli arba'an. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat. Jangan engkau tanyakan tentang baiknya dan panjangnya. Thumma yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi yang jangan engkau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya. Thumma yusalli thalathan. Kemudian salat berapa? 3 rakaat. Berapa totalnya? 11. Dari hadis ini pula lah sebagian saudara kita mengerjakan tarawihnya berapa? 4, 4, 3. mereka. Di mana kalau kita memahami hadis ini, tentunya dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Maksud empat ini apa? Setiap empat rakaat beliau istirahat. Maka salat malam di bulan Ramadan yang dikerjakan setelah Isya secara langsung dikatakan tarawih dari kata rahah. Karena adanya rahah, istirahat antara apa? Empat rakaatnya. Maka pelaksanaan empat ini yang lebih tepat apa? Dua. Dua kemudian istirahat. Dua, dua kemudian istirahat baru witir. Baik dua kemudian ditambah satu ataupun tiga secara langsung. Maka dari sini pula kita memahami apa yang menjadi dasar atas amalan sebagian saudara-saudara kita tadi. Qalat Aisyatu, qultu ya Rasulullah. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, aku mengatakan wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Apakah panjenengan wahai Rasulullah, apakah engkau wahai Rasulullah tidur dulu sebelum engkau witir? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Aisyatu, wahai Aisyah, inna ainaya tanamani walayana muqalbi. Nah, ini menerangkan pembahasan kita sebelumnya. Kenapa beliau tidur kemudian langsung salat? Ini alasannya. Sesungguhnya kedua mataku itu tertidur dan tidak tidur hatiku. Nah, ini kekhususan siapa? Para nabi dan rasul. Naam, ahlan wa sahlan Mas Junaidi. Pripun kabari? Ah. Beliau ini yang memasakkan kami dulu ketika di pondok. Barakallahu fiik. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Ishaq ibn Musa, qala hadatsana Ma'an, qala hadatsana Malik an ibn Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin fa'idha faragha minha ittaja'ala syikhil ayman. Dahulu kala Nabi SAW salat di malam harinya berapa? 11 rakaat. Berwitir dari 11 rakaat itu dengan 1 rakaat. Dari 11 ini kita boleh witir hanya 1. Kita boleh pula witir berapa? 3. Kemudian apabila beliau selesai dari salat-salat malam tadi, beliau berbaring pada sisi tubuh sebelah kanan. Dengan cara bagaimana kemarin? Dengan menyangga pipinya, dengan menegakkan lengannya dan meletakkan pipinya di telapak tangannya. Dan ini menunjukkan bahwa tubuh pun punya apa? Hak untuk istirahat. Sehingga kembali kepada hadis, khudu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah dari amalan-amalan itu apa yang kalian mampu. Jadi setiap kita mengukur dirinya dalam beramal. Kemudian hadis berikutnya beliau hanya menyebutkan apa sanad dengan riwayat yang sama. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Ma'an an Malik an Ibnu Shihab nahwahu ha wa haddatsana Qutaibah an Malik an Ibnu Shihab nahwahu. Kemudian hadis berikutnya qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abdul Ahwas an Al-A'mash an Ibrahim عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. Kembali dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan dahulu kalau Rasulullah SAW salat dari malam 9 rakaat. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa 9 rakaat ini kadang beliau lakukan ketika ada satu hal, mungkin ada keperluan lain atau ada hal yang harus dikerjakan. Maka tidak selalu apa 11 atau 13 rakaat, tapi kadang kurang dari itu. Kemudian hadis berikutnya, hadisnya Hudzaifah bin Yaman. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. An Amr ibn Murrah. An Abi Hamzah. Rajulin min al-Ansar. An rajulin min Bani Abs. An Hudzaifah ibn al-Yaman annahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail, bahwasanya beliau salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Qala falamma dakhala fi shalah, ketika sudah masuk dalam salat, nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah, maha besar, Allah maha besar, pemilik segala kekuasaan, kebesaran, keagungan, ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةِ. Ini yani yang kita kisahkan sebelumnya. Kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah. Dalam riwayat-riwayat yang lain diperinci. Kita sebutkan kemarin. Ketika sudah mulai surat Al-Baqarah, Hudzaifahnya batin apa? Wah, ini paling 100 ayat. Dan ini batinnya para sahabat gitu ya. Kalau batinnya kita apa? Ah, paling satu halaman. Kalau ada imam tarawih gitu ya. Sudah mulai baca apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini paling sampai apa? Ujung halaman kedua ini. Ini batinnya kita. Batinnya para sahabat apa? Paling 100 lewat, paling satu surat, subhanallah. Ini beda kualitas gitu ya, yang jelas terlihat di sini. Kemudian sebagaimana riwayat yang lain, beliau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, bisa jadi ini kesempatan yang lain beliau baca surat Al-Baqarah. Thumma raka'a ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Ini berkaitan dengan pertanyaan kemarin. Subhanallah. Satu ayat bacanya Al-Baqarah. Kemudian rukuk. Rukuknya kurang lebih panjangnya sama dengan berdirinya. Allahu Akbar. Jadi kalau surat Al-Baqarah 2 juz lebih begitu ya, paling tidak dibaca berapa lama? Bisa sampai 1 jam. Atau kurang pun sedikit. Maka ruku, subhanallah. Pernahkah kita ruku sampai hampir 1 jam? Wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan sepanjang itu membaca apa? Maha suci Rabbku yang maha agung. Thumma rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi. Kemudian bangkit dari rukuknya, berdiri, dan berdirinya ini kurang lebih panjangnya sama dengan rukuknya. Allah Akbar. Wa kana yaqulu li rabbil hamdu, li rabbil hamdu. Dan ketiga berdiri ini beliau apa yang dibaca? Bagi Rabbku segala pujian. Ini sama dengan kita mengatakan apa? Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami segala puji adalah milikmu. Thumma sajada fakana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Kemudian sujud, dan sujudnya kurang lebih panjangnya sama dengan berdirinya. Wa kana yaqulu, kemudian beliau ceritakan ketika sujud apa yang beliau baca? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Fa kana ma baina sajdataini nahwan minas sujudi. Duduk di antara dua sujud, dan ini pun panjangnya kurang lebih sama dengan sujudnya. Wa kana yaqulu, dan waktu itu beliau membaca apa? Rabbighfirli, rabbighfirli. Hatta qara'a al-Baqarah wa Ali Imran wan Nisaa wal Maidah aw al An'am. Sampai pada malam itu beliau membaca apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, atau surat Al-An'am. Allahu Akbar. Syu'batul ladhi syakka fil ma'idah wal an'am. Perawi Al-Imam Syu'bah yang ragu apakah Al-Ma'idah atau surat Al-An'am. Maka inilah gambaran tentang apa? Salat malamnya Rasulullah SAW. Yang kalau kita kembali pada awal bab ini, tidak heran dikatakan apa? Sampai bengkak kakinya, sampai pecah kakinya. Ya kita salat agak panjang sedikit, kaki ini sudah terasa apa? Bengkak. Baru rasanya aja. Sedangkan Rasulullah SAW benar-benar, gitu ya, salatnya panjang, sehingga benar-benar kakinya bengkak, benar-benar kakinya pecah. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Nafi' al-Basri, qala hadatsana Abdul Samad ibn Abdul Waris an Ismail ibn Muslim al-Abdi an Abi Mutawakkil an Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallam bi ayatin min al-Qur'an lailatan. Dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan pernah Rasulullah SAW salat malam hanya membaca satu ayat dari Al-Quran. Maka ini menunjukkan boleh kita apa, kalau sedang fit, kalau sedang longgar, baca sepanjang-panjangnya. Tapi kalau apa, tubuh sedang capek, sedang ada banyak urusan, baca sesuai dengan keadaan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak menambahkan keterangan hadis ini, riwayat yang ada dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW salat pada suatu malam membaca hanya satu ayat. Kemudian apa? Rukuk sampai pagi. Artinya sampai menjelang waktu subuh. Apa ayat itu? Yaitu ayat di surat Al-Ma'idah 118. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Isa alaihissalam, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, jika engkau ya Allah akan mengadab mereka, yaitu hambamu, hakmu untuk mengadab mereka yang telah berbuat apa? Maksiat, dan mereka juga hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi apabila engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ampunan Allah tidak mengurangi apa? Kemuliaannya. Karena sebagian orang menganggap maaf itu apa? Merendahkan dirinya. Padahal Rasulullah mengatakan, ma zadallah al-afwi ilal izzah, tidaklah Allah menambahkan pada maaf itu kecuali kemuliaan. Orang yang pemaaf itu malah akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, ini juga menunjukkan betapa panjangnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat lain yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Qala hadathana Mahmud ibn Ghailan, qala hadathana Sulaiman ibn Harb, qala hadathana Syu'bah an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang diceritakan oleh Abdullah ibn Mas'ud? Qala sallaitu laylatan ma'a Rasulullah sallam, aku pernah salat suatu malam bersama Rasulullah sallam. Jadi ini sudah paling tidak tiga kisah yang kita baca. Siapa? Abdullah ibn Abbas pernah salat bersama Rasulullah sallam malam hari, salat sunnah gitu ya. Hudzaifah ibn al-Yaman, Abdullah ibn Mas'ud. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud, padahal kita tahu Abdullah bin Mas'ud itu termasuk apa, generasi awal masuk Islam di Mekah, itu salat bersama Nabi SAW dan Nabi SAW terus berdiri, enggak ruku-ruku. Sampai-sampai aku berniat buruk. Qila lahu, maka dikatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, wa ma hamamta bi, apa yang kamu niatkan? Kok kamu sampai ngomong apa? Berniat buruk. Qala hamamtu an aq'uda wa ada an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah niat untuk duduk dan meninggalkan Nabi SAW salat sendirian. Ini seorang sahabat yang Islamnya di Mekah itu sampai kerentek seperti itu. apalagi kita yang ada di belakang Nabi SAW. Maka ini menyadarkan kita, kadang kita berandai-andai, seandainya saya hidup di zaman Nabi SAW, maka belum tentu kita kuat berada di barisannya siapa? Nabi SAW. Syukurilah apa yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah kita dilahirkan hari ini. Kita kemudian dikenalkan kepada apa? Sunnah Nabi SAW. Akidah yang sahih ini. Dan subhanallah, apa yang sedang viral hari ini. Itu ya. Ini perlu kita syukuri. Bahwa ternyata begitu pentingnya kita memilih dan memilah guru yang lurus akidahnya. Bukan sekedar apa? Pandai retorikanya. Bukan sekedar apa? Ketenarannya. Bukan sekedar titelnya. Tapi bagaimana kita memilih dan memilah guru yang memang benar-benar lurus akidahnya. Maka segala sesuatu yang terjadi, kita bisa melihat dari sisi yang positif. Maka subhanallah, jangan berandai-andai. Seandainya saya dulu berjuang dengan Rasulullah, itu ya, saya lahir zaman itu dan sebagainya. Sudah, alhamdulillah kita syukuri lahir zaman ini. Kemudian disebutkan riwayat yang semisal di hadis berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam, masih cukup banyak hadis yang akan disebutkan dalam bab ini. InsyaAllah kita baca pada kesempatan berikutnya. Tapi ada pertanyaan di sini, bismillah, apakah sebelum salat malam atau tahajud kita diharuskan tidur dulu? Jazakallahu khairan. Naam, wa jazakallahu khairan. Baik, dalam beberapa kesempatan saya menerangkan, ini perlu dipahami gitu ya, bahwa qiyamul lail atau salat malam adalah semua salat yang dikerjakan setelah isya sampai sebelum terbitnya fajar. Semua salat yang dikerjakan setelah isya sampai sebelum terbitnya fajar itu disebut salat malam. Maka tarawih, tahajud, witir, itu semuanya disebut salat malam. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa? Tarawih dikerjakan di bulan Ramadan. Witir dikerjakan dalam jumlah yang ganjil. Tahajud dikerjakan setelah tidur. Maka kalau ditanyakan apakah harus tidur dulu kemudian tahajud, tidak harus. Kalau kita ingin mengerjakan sholat malam. Buktinya apa? Ada sebagian sahabat yang diberikan pesan oleh Rasulullah agar mengerjakan witir sebelum tidur. Karena memang ada sebagian orang itu untuk bangun di malam hari itu berat. Karena kondisi fisiknya dan sebagainya. Maka dia bisa mengerjakan witirnya sebelum apa? Sebelum tidur. Bangun apa menjelang subuh langsung persiapan salat subuh, dia sudah mengerjakan witirnya sebelum tidur. Tapi bagi yang diberikan kemudahan untuk bangun di malam harinya mengerjakan salat malam, maka ini disebut tahajud. Karena dia sudah mengawalinya dengan apa? Tidur dulu. Maka kalau mau dikatakan tahajud, ya tidur dulu. Kemudian apa? baru bangun mengerjakan salat. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik. Bismillah Ustaz, salat sunnah qabliyah subuh itu apa surat pendeknya harus Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau boleh yang lain? Bacaan-bacaan surat yang dianjurkan, ingat dianjurkan, hukumnya sunnah. Dan ini yang pernah saya singgung. Gitu ya. Kalau teman-teman ingat di pembahasan awal kita, kita pernah ingatkan apa itu perkara yang sunnah kadang perlu kita tinggalkan agar tidak dianggap wajib. Misalnya apa? Kalau ada di sini yang kadang menjadi khatib, menjadi imam Jumat, jangan terus-menerus setiap salat Jumat apa? Bacanya Al-A'la dan Al-Ghasiyah. Nanti disalahpahami, oh kalau Jumatan itu wajib baca apa? Al-A'la dan Ghasiyah. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Demikian pula apa? Qabliyah, subuh, ba'diyah, maghrib. Boleh baca surat yang lain, enggak apa-apa. Tapi yang dianjurkan adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Allah alam. Baik. Ini yang bisa kita bacakan kesempatan bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.